Apakah benar Saudi Arabia enggan memerangi Israel karena Arab Saudi adalah sekutu Amerika, yang mana Amerika adalah sekutu Israel juga? Dan bagaimana terkait Arab Saudi, konsumen terbesar peralatan militer dari Amerika? Apa yang dimaksud dengan sekutu Amerika ini? Ya. Apa benar seperti itu? Kalau hubungan seperti perdagangan antara Saudi Arabia dan Amerika, Amerika dagang senjata, Saudi dagang minyak, ya, apa bedanya kalau kita kelas kecil di sini ada orang kafir jual senapan angin, kita jual minyak. Dia beli minyak kita, kita beli senapan angin dia. Boleh apa tidak? Boleh, ya kan? Itu kelas kecilnya. Kelas besarnya itu. Hal yang tidak ada masalah. Justru itu menguntungkan ya bagi pihak muslimin juga. Ya, muamalah seperti itu boleh, tidak ada masalah. Dan tentu Saudi Arabia bukan orang-orang ingusan, enggak punya pengalaman, enggak punya strategi, ya. Jangan dianggap kayak orang tidak tahu apa-apa kemudian dibohongi. Jangan dianggap seperti itu. Para pengamat dan para ahli dalam bidang politik ya, mengakui bahwa strategi Saudi luar biasa. Dan ibaratnya dalam bidang politik, Saudi itu nafasnya panjang. Dalam bidang politik, Saudi nafasnya sangat panjang. Ya. Itu diakui. Sehingga ketika ada hubungan dengan negara-negara kafir, jangan dianggap Saudi seperti orang ingusan ya, anak-anak kecil enggak tahu apa-apa, dibodohi sama orang. Belum lama seperti siapa? Muhammad bin Salman, putra mahkota, ya, diakui oleh dunia bagaimana kejeniusannya dalam suatu masalah, saya agak lupa itu masalah apa waktu itu. Luar biasa, masih anak muda, ya, Muhammad bin Salman hafizahullah. Jadi ketika ada orang mengatakan kenapa Saudi gak memerangi Israel, kata siapa? Baca sejarah apa tidak? Coba baca sejarah.